Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat waktu, nikmat umur, nikmat nyawa, nikmat kesempatan bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat berinteraksi dengan wahyu, dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama karya ulama adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Nikmat yang tidak bisa dihitung dengan harta, dihitung dengan segala hal yang ada di dunia, karena nikmat bersama Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan, itu lebih baik daripada yang seluruh mereka kumpulkan. Oleh karena itu semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur ketika Allah kasih kesempatan kita untuk belajar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita telah memasuki bab yang ke-38, bab wujubi amrihi ahlahu wa uladahu al-mumayyizin, bab wajibnya memerintahkan keluarga dan anak-anak, istri dan anak-anak yang sudah bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, atau bisa membedakan hal-hal yang zahir, dan memerintahkan seluruh yang menjadi tanggung jawabnya agar mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, di bab ini atau di bab ini Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala memulainya dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Thaha ayat 132. Surat Thaha ayat 132. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan, qala Allah taala, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan sabar dalam menjalani hal tersebut. Dan perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat, menegakkan dan mendirikan salat, dan sabarlah dalam menjalani hal tersebut. Jadi sabarlah dalam menjalani hal itu. Hadirin Allah muliakan, sebuah ayat yang sangat penting bagi kita, yang membuka mata kita, khususnya mata hati kita, bahwa ada tugas besar yang diemban oleh setiap keluarga, yang diemban oleh setiap kepala keluarga, yang diemban oleh setiap orang yang punya tanggung jawab terhadap sebuah keluarga. Ia bukan hanya sekali lagi memberikan nafkah secara materi, tapi ia juga harus memerintahkan keluarganya untuk beribadah, memerintahkan keluarganya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan keluarganya untuk mendekat kepada Allah. untuk tunduk kepada Allah, untuk taat dan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia harus memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dalam menjalani hal tersebut. Sabarlah dalam menjalani hal itu secara konsisten. Secara konsisten. Hadirin Allah muliakan, ini ayat yang sangat luar biasa. Dan ayat ini, hadirin sekalian, harus kita pahami dengan keterangan para ulama. Ulama kita mengatakan, ulama tafsir kita mengatakan bahwa dari atau dalam ayat ini ada sebuah pesan bahwa kita diperintahkan untuk mengkondisikan keluarga kita sehingga mereka bisa menegakkan sholat. Bisa menegakkan sholat. Dan sebagian ulama menjelaskan seperti Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini bukan hanya sekedar mengerjakan sholat gerakan yang sering kita lupakan, atau yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Ada sebagian orang memang gak perhatian sama keluarganya. Mau keluarga sholat, gak sholat, terserah. Mau istrinya sholat atau gak sholat, bukan urusan saya. Mau anak-anaknya sholat atau gak sholat, itu masing-masing. Bahkan ada keluarga itu udah terserah, mau mentauhidkan Allah, mau melakukan kesyirikan, terserah. Udah pada dewasa, udah terserah deh. Tapi dalam Al-Qur'anul Karim, hadirin Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anak atau perintahkan istri dan anak-anak atau keluarga kalian untuk mengerjakan salat. Dan bukan hanya mengerjakan salat secara normatif gitu ya, secara rutinitas. Tapi kita tuh punya tanggung jawab memerintahkan dan mendidik mereka untuk mengerjakan sholat secara utuh, secara zahir dan batin. Kenapa demikian? Ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka menyampaikan amrun atau al-amru bisyai' amrun bijami'i ma la yatimmu illa bihi. Perintah terhadap perintah untuk mengerjakan sesuatu itu artinya perintah untuk mengerjakan semua hal tentang sesuatu tersebut dari A sampai Z. Dan perintah untuk mengerjakan halal yang menjadi unsur penting dari sesuatu tersebut, atau hal yang apabila hal itu tidak diwujudkan, sesuatu itu gak ada atau gak sempurna kalaupun ada. Itulah. Jadi amrun bijami ma la yatimu ila bihi. Jadi perintah untuk mengerjakan sesuatu itu mencakup seluruh hal dari sesuatu tersebut, dan perintah mengerjakan hal-hal yang apabila hal-hal itu tidak ada, maka sesuatu itu gak bisa dilakukan atau gak sempurna kalau dilakukan. Gitu. misalnya perintah untuk sholat itu juga mencakup perintah untuk berwudu. Karena kalau kita gak berwudu, ya sholat kita gak sah. Mau sholatnya 20 menit kah? Atau sholat zuhurnya 1 jam, baca Al-Baqarah, tapi kalau dia gak wudu, maka sholatnya gak sah. Sholatnya gak sah. Perintah untuk sholat itu juga artinya, misalnya perintah untuk belajar membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Gitu loh. Jangan sampai ada kesalahan fatal atau lahnul jali. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kama qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang maknanya, tidak ada sholat bagi orang yang gak baca surat Al-Fatihah. Jadi perintah untuk sholat artinya juga perintah untuk belajar baca Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Gitu. Jadi orang tua atau suami harus mengajarkan istri dan anak-anak yang belajar baca Quran. Kalau dia gak bisa, dia harus perintahkan mereka belajar dari pihak lain. Gitu loh. Jadi ini bukan hanya sholat aja. Makanya ulama mengatakan hayat ini fayakunu amran bita'limihim ma yasluhu atau ma yuslihu sholata wa yufsid ma yuslihu sholata wa yufsiduha wa yukmiluha. Surat Thaha ini, wa'mur ahlaka bisolat, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat, itu juga mencakup perintah mengajarkan mereka semua hal yang merupakan syarat sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membuat sholat itu tegak gitu loh. Itu tadi misalnya, dan memperbaiki kualitas sholat, dan juga perintah untuk mempelajari hal-hal yang bisa merusak sholat, sebagaimana ini juga perintah untuk mengajari mereka hal-hal yang menyempurnakan sholat. Nah itu, jadi semuanya full package dan harus dididik. Wastabir 'alaiha. Jadi ini bukan hanya udah sholat belum tadi, udah apa, bagus gitu. Harus dicek. Tadi bukannya jam 4 kamu masih di depan TV ya? Ini jam 4 lewat 3. Kamu sholat apa tadi? Ya sholat asar lah pak. Sholat asar tuh kamu biasa sholat asar 2 menit. Tadi kan kamu belum wudu. Gitu. Ini 4:03. Tadi jam 4 kamu masih ada di sini. Ya kan ini malu niat, Pak, gitu loh. Lo niat aja enggak cukup, Nak. Kamu tuh harus kamu salat berapa rakaat? Tadi kalau enggak 2-3 deh, Pak. Salat asar tuh 4 rakaat, Nak. Jadi harus dicek nih anak-anak kok baru 3 menit udah rebahan lagi di sofa. Atau udah main game online-nya. Ini gimana ini hadir? Jadi kita harus mengajarkan mereka sholat secara utuh. Jadi perintah wa'mur ahlaka bisholat, kita juga harus memerintahkan dan mendidik mereka kekhusyuan. Karena pahala kita kan, pahala sholat kita, kalau sholat kita udah benar, ini kan tergantung kekhusyuan. Tergantung kekhusyuan. Jadi ini perintah juga untuk mendidik mereka agar khusyuk. Perintah untuk sholat juga perintah mendidik istri dan anak-anak untuk ikhlas. Nah itu. Karena buat apa kita sholat subuh baca Al-Baqarah tapi gak ikhlas? Syirik nanti hadirin. Syirik masuk neraka. Oh jadi panjang juga nih ayat Pak Ustaz. Nah itu hadirin. pentingnya kita belajar melalui ilmunya para ulama. Itulah, gak ngasal. Jadi ini panjang ceritanya. Jadi ini kita nih harus didik istri kita, anak-anak kita untuk ikhlas. Didik istri kita, anak-anak kita untuk khusyuk. Didik istri kita dan anak-anak kita untuk bisa tadabur. Bisa tadabur. Gimana baca Al-Fatihahnya bukan cuma selewat. Gimana baca surat atau ayat setelah Al-Fatihahnya bukan cuma formalitas. Ketika mereka baca Subhanarabbiyal Azim, ngerti Subhanarabbiyal Azim apa artinya. Ketika mereka mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, mereka bisa meresapi apa makna Sami'allahu liman hamidah. Dan seterusnya. Ketika sujud mereka Subhanarabbiyal A'la. Apa itu Subhanarabbiyal A'la? Apa Al-A'la itu, hadirin? Dan apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ini semua masuk wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan istri dan anak-anak kalian, keluarga kalian untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, bukan cuma sekali, hadirin. Sabar jalanin proses itu secara konsisten dan kontinu. Makanya keterangan sebagian ulama, sabar dalam mengerjakan sholat atau menjalani proses ini, biqomatiha, dalam menegakkan sholat, bihududiha wa rakaniha wa adabiha wa khusyu'iha, dari semua sisi, dari batasan-batasan sholat, dari rukun-rukun sholatnya, dari adab-adab saat menegakkan sholat, adab sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat, hal-hal yang disunahkan. Lalu khusyuknya sholat harus sabar. Fa inna dzalika masyaqqun 'ala nafsi. Kata para ulama, ini itu berat banget untuk diri kita, untuk jiwa kita. Walakin yanbaghi ikrahuha wa jihaduha 'ala dzalik. Wasabru ma hada iman. Namun kita tuh disuruh untuk harus ada unsur memaksakan nafsu kita, hadirin. Harus ada unsur memaksakan nafsu kita. Kalau nggak, nafsu kita nggak mau diatur. Dan harus jihad melawan hawa nafsu. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Nabi SAW bersabda, yang artinya orang mujahid itu yang berjihad melawan nafsunya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar, sabar, sabar, sabar. Sabar. Itu hal penting. Dan ini penting. Kenapa dalam ayat ini Allah dalam tanda kutip hanya memerintahkan suami atau ayah agar keluarganya menegakkan sholat? Kenapa gak disebutkan ibadah yang lain? Catat baik-baik, kata para ulama, idza fa'inil abda, jika seorang hamba benar-benar menegakkan sholat sesuai yang diinginkan oleh Allah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah, dan dia diberikan taufik untuk berhasil mengkondisikan keluarganya untuk menegakkan sholat sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Allah ridhoi, maka ia pun akan bisa menjalankan perintah dan ibadah-ibadah yang lain dengan baik, sesuai dengan yang Allah ridai juga. Wa idza dhayya'aha, dan apabila dia menyia-nyiakan salat, kana lima siwaha adhiya, maka dia akan menyia-nyiakan ibadah-ibadah yang lain, bahkan lebih parah lagi. Lebih parah. Jadi kalau dia sia-siakan sholat, maka dia akan sia-siakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau dia gak peduli sama sholat, dia gak akan peduli dengan yang lain. Kalau dia gak mendidik anaknya untuk mengerjakan sholat, dia gak akan didik anaknya untuk puasa. Dia gak akan didik anaknya untuk birrul walidain. Dia gak akan didik anaknya untuk berzakat. Dia gak akan didik anaknya untuk berzikir. Enggak. Jadi kalau dia gak didik anaknya untuk sholat, dia gak akan didik yang lain. Kalau gak ada sholat dalam keluarga kita, kalau gak ada sholat dalam rumah tangga kita, maka amalan ibadah lain pun juga gak ada. Kalaupun ada formalitas, kalaupun ada hanya bersifatnya kultural gitu lah. Pada apa, umat Islam pada puasa Ramadan, ya udah kita puasa deh. Tapi secara ruh, secara ubudiyah, benar-benar mentauhidkan Allah, enggak. Ini patokan. Oleh karena itu hadirin, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian untuk mendirikan sholat dan seluruh yang berkaitan dengan sholat, dan yang seluruh mendukung sholat kita, dan ajarkan yang bisa merusak sholat kita, dan sabar, karena ini gak mudah. Sabar gak mudah, tapi susah nih Pak Ustadz. Anak-anak tuh selalu tidur lagi kalau dibangunin subuh. Allah lebih tahu daripada kita. Makanya ayatnya gak berhenti sampai wa'mur ahlaka bisholat titik. Tapi Allah berkata wa'mur ahlaka bisholat wastabir 'alaiha. Karena memang butuh waktu, gak mudah, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh perjuangan. Aduh Pak Ustadz, aku kalau ngeliat anak-anak tuh sholat geleng-geleng kepala, ya Allah, cepetnya minta ampun, terus garuk-garuk kepala, nanti garuk-garuk yang lain gitu loh. Sabar. Wastabir 'alaiha, sabar. Cepat banget Pak Ustaz. Kecuali sholat subuh pas sujud gitu loh. Gitu loh. Saya udah pulang dari masjidnya masih sujud Pak Ustaz. Ketiduran anaknya. Selebihnya cepatnya minta ampun. Kecuali sholat subuh pas sujud doang tapi. Jadi aduh, bingung saya ngadepin mereka. Wastabir 'alaiha, sabar. Sabar. Ingat sabar. Ingat nih ayat hadirin. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mendidik keluarga kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.